إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله على آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين dan muslimat jamaah salat Idul Fitri yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Aku wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah semuanya agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahi. Yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat bisa menyempurnakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nikmat bisa menyempurnakan salat malam di malam-malam Ramadan. Nikmat bisa melakukan qiraatul Quran fi sa'atil Ramadan, di saat-saat Ramadan siang dan malam. Nikmat kita bisa melakukan berbagai macam amal saleh dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Di mana sebagian manusia mereka masih tetap lalai di bulan Ramadan. Mereka masih meninggalkan puasa. Mereka masih meninggalkan salat, mereka masih meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akrab dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, fal iyadu billah. Maka nikmat yang besar ketika Allah berikan taufik kepada kita sehingga kita bisa menjalani berbagai macam ibadah dan amal saleh selama bulan Ramadan. Dan inilah hari ini, hari Al-Id, hari raya, adalah hari rayanya orang-orang yang mereka menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yaumu man yakhaful wa'id. Hari Id ini adalah harinya orang-orang yang takut dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh kita selama di bulan Ramadan, menerima ibadah puasa kita, qiyamul lail kita selama di bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dari segala bentuk kekurangan dan kecacatan dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan selama di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yaumul Id, hari Id adalah hari berbahagia, hari bergembira, yaitu hari bergembiranya mereka yang telah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mukmin maka dia bergembira karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin dia bergembira bimaulah karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik untuk menyempurnakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Ibadah yang kita laksanakan selama di bulan Ramadan, Allah berikan taufik kepada kita untuk kita mudah melaksanakannya. Maka hari ini adalah hari Al-Id, hari kita bergembira karena Allah Subhanahu wa taala. Hari kita senang, berbahagia karena Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah kaum mukminin bergembira dan berbahagia karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah dengan karunia dari Allah dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itulah hendaklah kalian berbahagia, bergembira, karena yang demikian itu, yaitu karunia Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan, lebih baik dari apa yang mereka persiapkan, dan lebih baik dari apa yang mereka cari setiap hari. Khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Maka kita bergembira dan berbahagia karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atas hari Al-Id, hari raya ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jama'ah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya dengan berbagai macam perintah yang wajib bagi para hambanya untuk melaksanakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya dengan berbagai macam larangan, baik di dalam Al-Qur'an ataupun melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah, di antara perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kepada hambanya adalah amalan silaturrahim. Amalan silaturrahim, silah artinya menyambung, rahim diambil dari tempat janin pada perut seorang ibu, yang kemudian diambil dari makna ini. Rahim adalah untuk tali kekerabatan, persaudaraan, sehingga silaturrahim adalah menyambung tali hubungan kekerabatan, tali hubungan persaudaraan. Ini adalah ibadah yang mulia, menyambung tali hubungan kekerabatan yang telah terputus dengan kita berbuat ihsan, dengan kita berbuat baik kepada kerabat kita, dengan kita memberikan manfaat kepada mereka, baik dengan badan kita atau dengan harta kita ataupun dengan yang lainnya sesuai dengan kemampuan kita. Ini adalah silatul arham atau silaturahim, amalan ibadah yang mulia yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan orang-orang yang dia menyambung apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung." Al-Imam Qurtubi rahimahullahu taala menafsirkan, apa-apa yang diperintahkan untuk disambung di sini adalah silatul arham, menyambung tali kekerabatan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menyambung apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung, dan mereka takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka takut dengan hisab yang buruk di akhirat nanti. Di dalam ayat ini bahwasannya, di dalam ayat ini menunjukkan bahwasannya silatul arham adalah amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk kita menyambung tali kekerabatan yang telah terputus. Seorang ayah kadang terputus hubungannya dengan anaknya. Seorang anak terputus hubungannya dengan ayahnya. Seorang saudara terputus hubungannya dengan saudaranya. Seorang paman, seorang bibi terputus dengan keponakannya, dan seterusnya. Dari kerabat-kerabat yang ada, baik terputus karena masalah dunia atau terputus karena masalah yang lainnya yang mungkin sepele, dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk melakukan silatul arham, menyambung tali hubungan kekerabatan, tali hubungan persaudaraan. Dan ketahuilah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, menyambung tali persaudaraan atau tali hubungan kekerabatan, sungguh terdapat banyak faedah dan keutamaan padanya. Yang diantara keutamaan tersebut, silatul arham akan bisa mendatangkan rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa an yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah." Barang siapa yang pengen diluaskan rizkinya, dan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali hubungan kekerabatannya. Allah subhanahu wa ta'ala akan meluaskan rizki hamba yang melakukan silatul arham. Allah subhanahu wa ta'ala akan memanjangkan umur hamba yang melakukan silatul arham. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sebab, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan akibat. Dan silatul arham adalah salah satu sebab yang bisa menjadikan seorang hamba menjadi luas, menjadi banyak rizkinya, dan menjadi panjang umurnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian silatul arham atau silaturahim adalah salah satu sebab yang akan menjadikan seseorang masuk ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu sebab yang akan membawa seseorang masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, bahwasannya suatu ketika ada seseorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku suatu amalan yang jika aku mengamalkannya, maka aku akan didekatkan ke surga dan aku dijauhkan dari neraka." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalata wa tu'tiz zakah wa tasilu dza rahimik." Hendaklah engkau beribadah kepada Allah semata, dan hendaklah engkau tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Hendaklah engkau mendirikan salat, dan hendaklah engkau menunaikan zakat, dan hendaklah engkau menyambung tali hubungan kekerabatan. Kemudian orang ini setelah mendengar jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun pergi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "In tamassaka bima umira bihi dakhalal jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jika orang tadi yang bertanya tadi, dia berpegang teguh dengan apa yang saya sampaikan tadi, maka niscaya dia akan masuk ke dalam jannah." Di antara amalan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah watasilu dza rahimik, hendaklah engkau menyambung tali kekerabatanmu. Ini adalah sebab yang membawa seseorang masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dan kelezatan. Maka tidak sepantasnya kita memandang enteng, memandang remeh untuk menyambung tali hubungan kekerabatan, tali hubungan kekerabatan, tali hubungan persaudaraan. Walaupun berat, walaupun sangat berat, ketika kita menyambung tali hubungan kekeluargaan, kemudian ditolak dan seterusnya. Namun ini ibadah yang mulia, yang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai sebab dia akan dimasukkan ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri, rahimani wa rahimakumullah. Dan ketahuilah bahwasannya barang siapa yang pengen Allah subhanahu wa ta'ala sambung di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim, maka hendaklah dia menyambung tali hubungan kekerabatan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam hadis kudsi, kata Allah subhanahu wa ta'ala, anarrahman wahiyarrahim, Saqaqtu isman min ismi, faman wasalahu wasaltuhu, waman qata'uhu qata'tuhu, waman wasalaha wasaltuhu, waman qata'aha qata'tuhu. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya aku adalah Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang. Dan dia adalah Ar-Rahim, rahim. Karib kerabat dinamakan sebagai rahim. Yang barang siapa menyambungnya, maka akan aku sambung dia. Dan barang siapa yang memutusnya, maka akan aku putus dia. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, di dalam hadis kursi ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan akan menyambung orang-orang yang menyambung, yaitu menyambung tali hubungan kekerabatan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan mencurahkan rahmatnya kepadanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan urusan-urusannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan entaskan dia, akan angkat dia dari berbagai macam kesulitan dan kegundah gelanaan. Allah subhanahu wa ta'ala akan sambung dia di dunia dan di akhirat. Allah curahkan rahmat, Allah mudahkan urusannya, Allah angkat dari berbagai macam kesulitan. Ini diantara keutamaan-keutamaan ibadah silatul arham, silatul rahim. Maka jangan sekali-kali kita menyepelekan, menganggap remeh dari amalan silatul rahim. Kemudian sebaliknya, memutus tali silaturahim adalah dosa-dosa besar yang seorang hamba tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan cara bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah konsekuensi dosa-dosa besar. Adapun dosa-dosa kecil, maka biasanya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui amalan-amalan saleh, ibadah-ibadah sunnah dan seterusnya. Akan tetapi dosa-dosa besar adalah dosa-dosa yang membutuhkan kepada taubah. Dan memutus tali hubungan kekerabatan adalah dosa besar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali hubungan kekerabatan. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali hubungan persaudaraan. Ini ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dia seorang kafir, maka tidak akan masuk surga selama-lamanya. Dan jika dia seorang wahid, orang yang bertauhid, seorang yang mukmin, maka dia akan tertunda masuk ke dalam surga. Dia tidak akan masuk ke dalam surga kecuali setelah Allah subhanahu wa ta'ala membersihkannya di dalam neraka dari dosa-dosa yang telah dia kerjakan di dunia. Wal iyadu billah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri, rahimani wa rahimakumullah. Dan ketahuilah, sesungguhnya memutus tali silatul arham, memutus tali hubungan kekerabatan adalah dosa yang hukumannya akan Allah subhanahu wa ta'ala segerakan. Dosa dan kemaksiatan yang hukumannya Allah subhanahu wa ta'ala percepat di dunia adalah dosa qati'atur rahim, dosa memutus tali hubungan kekerabatan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min dhanbin ajdar an yu'ajjilallahu al-'uqubata li sahibihi ma'a ma yadakhir lahu fil akhirah mislul baghi wa qati'i rahim." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk Allah subhanahu wa ta'ala segerakan hukumannya, azabnya, siksanya di dunia ini, di samping azab dan siksa di akhirat, seperti al-baghi wa qati'ir rahim, seperti dosa baghi, kejahatan, kezaliman, dan juga qati'ir rahim, memutus tali hubungan kekerabatan. Dua dosa ini adalah dosa yang Allah subhanahu wa ta'ala pantas untuk membalasnya di dunia ini, mempercepat hukumannya, balasannya di dunia ini bagi mereka yang melakukan qati'ir rahim, memutus hubungan tali rahim, tali kekerabatan, dan melakukan al-baghyu, kejahatan. Maka dua ancaman ini, ancaman yang pertama tadi yaitu dia tidak akan masuk jannah bagi orang yang memutus tali hubungan kekerabatan. Ancaman yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala akan percepat hukumannya, balasannya di dunia ini, di samping balasan dan hukuman di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya memutus tali hubungan kekeluargaan, tali hubungan kekerabatan, tali hubungan persaudaraan itu adalah dosa besar, dosa besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita semua untuk menyambung tali hubungan kekerabatan kita, tali hubungan kekeluargaan kita, tali hubungan persaudaraan kita. Kita sambung, yaitu dengan kita melakukan berbagai macam kebaikan, berbagai macam ihsan, kebajikan kepada karib kerabat kita, baik dengan badan-badan kita, atau dengan harta kita, ataupun dengan yang lainnya yang kita miliki, untuk kita berikan kepada karib kerabat kita. Ataupun kalau kita sama sekali tidak memiliki apapun untuk dijadikan sebagai amal silaturahim, maka cukup dengan al-kalimatut thayyibah, ucapan yang baik. Al-kalimatut thayyibah sadaqah, ucapan yang baik adalah sadaqah. Atau dengan kita menampakkan wajah yang berseri-seri, wajah yang menampakkan senang ketika bertemu kerabat, wajah yang menampakkan gembira ketika bertemu kerabat, tampakkan wajah yang berseri-seri, kita mencintainya, kita menyayanginya, dan seterusnya. Ini adalah cara-cara untuk silatul arham, menyambung tali hubungan kekeluargaan, menyambung tali hubungan kekerabatan. Apalagi sedekah kepada karib kerabat, baginya akan mendapat dua pahala, berbeda dengan sedekah kepada seorang miskin yang bukan kerabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sadaqata 'alal miskini sadaqatun wa 'ala dzirrahimi sadaqatun wasilah." Sesungguhnya sedekah kepada seorang yang miskin yang bukan karib kerabatnya itu adalah sedekah. Sedangkan bersedekah kepada karib kerabat maka ada dua pahala. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silah, pahala menyambung tali hubungan kekerabatan. Zainab radhiyallahu taala anha, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah terhitung sedekah? Apakah terhitung sedekah ketika aku memberikan nafkah kepada suamiku dan kepada anak-anak yatim yang ada dalam asuhanku?" Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, walaha ajron, iya, dan baginya dua pahala, ajrul qarabah wa ajrus sadaqah, yaitu pahala menyambung tali kerabat, menyambung tali kekeluargaan, kemudian pahala bersedekah." Maka bagi mereka yang suaminya mungkin penuh dengan kekurangan, miskin, fakir, yang padahal dia berkewajiban menafkahi anak istrinya. Akan tetapi istrinya adalah orang yang memiliki harta, orang yang memiliki kecukupan. Maka hendaklah perhatikan hadis ini. Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya jika seorang istri dia memberikan nafkah kepada suaminya yang mungkin miskin, penuh dengan kekurangan, fakir, maka sungguh pahala yang besar bagi istri yang seperti ini. Baginya pahala silah dan baginya pahala bersedekah kepada suami. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jama'ah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Dan ketahuilah bahwasannya di antara satu sifat kesombongan dan satu sifat yang jelek dan buruk adalah ketika seseorang memperlakukan karib kerabatnya sesuai dengan apa yang diperlakukan oleh karib kerabat kepadanya. Dia memperlakukan saudaranya, memperlakukan karib kerabatnya sesuai dengan perlakuan kerabatnya kepadanya. Maka yang seperti ini bukan silatul arham. Yang seperti ini bukan silatul arham. Ketika saudaranya berbuat baik, maka kita berbuat baik. Ketika kerabat berbuat baik, maka kita berbuat baik. Ketika kerabat berbuat jelek, maka kita balas dengan kejelekan. Maka sungguh ini akhlak asu, akhlak yang jelek. Orang yang seperti ini bukan orang yang berbuat baik, akan tetapi mukafir. Orang seperti ini bukan silah, bukan orang yang wasil menyambung tali silaturahim, tetapi dia adalah mukafir. Orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan. Karena sesungguhnya hakikat menyambung tali hubungan kekeluargaan dan kekerabatan adalah menyambungnya ketika terputus. Menyambungnya ketika terputus, yang ketika dia sambung walaupun ditolak oleh saudara dan kerabatnya, dia tidak akan putus asa untuk menyambungnya. Ini adalah hakikat silatul arham, hakikat silatul rahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Laisal wasil bil mukafi' walakin al wasil idza quti'at rahimuhu alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang yang menyambung tali kekeluargaan, hubungan kekeluargaan, orang yang dia membalas saudaranya, kerabatnya dengan kebaikan ketika kerabatnya memberikan kebaikan kepadanya. Akan tetapi seorang yang menyambung tali hubungan kekeluargaan adalah orang yang terputus hubungan kekeluargaannya, hubungan kekerabatannya, kemudian dia menyambungnya dengan berbuat baik kepadanya, berbuat ihsan kepadanya, baik dengan badannya atau dengan ucapannya atau dengan hartanya. Ini adalah hakikat silatul arham. Dan hendaknya seseorang tidak berputus asa dan tidak peduli ketika saudaranya, kerabatnya atau keluarganya menolak untuk tersambung kembali hubungan tersebut. Karena sesungguhnya amalan silaturahim adalah amalan yang mulia, ibadah yang mulia, yang pahalanya ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah seorang muslim, seorang mukmin, dia hanya mengharapkan wajah Allah, hanya mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dalam amalan silatul arham. Walaupun dia ditolak, walaupun dia diusir dan seterusnya, tetap dia tidak berputus asa untuk selalu menyambung tali arham, tali hubungan kekerabatan, tali hubungan kekeluargaan dan seterusnya. Dia tidak peduli dengan apa yang terjadi karena dia ikhlas hanya mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Hanya mengharap apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah suatu ketika seseorang melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya aku menyambung tali kekerabatan dengan kerabat-kerabatku, akan tetapi mereka memutusnya. Sesungguhnya aku berbuat baik kepada mereka, bahkan tetapi mereka berbuat jahat kepadaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la in kunta kama qulta fa ka'annama tusifuhumul mal falayazalu ma'aka zahirun minallah ma dumta ala dhalik. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika benar apa yang engkau ucapkan ini, ketika dia menyambung, diputus, Ketika dia berbuat baik, dibalas dengan kejelekan dan seterusnya. Jika benar apa yang kau ucapkan ini, maka sungguh seakan-akan engkau memberikan kepadanya debu yang panas. Memberikan kepada dia debu yang panas. Dan senantiasa pertolongan akan ada bersamamu. Jika engkau tetap terus menerus dalam keadaan dan kondisi yang seperti ini. Yaitu terus berusaha, berupaya untuk melakukan hubungan silaturahim. Menyambung tali hubungan kekeluargaan. Walaupun ditolak, walaupun dibalas dengan kejelekan, dibalas dengan keburukan dan seterusnya. Dia tetap bersabar. Karena dia hanya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya, perkara yang paling rendah, perkara yang paling mudah, perkara yang paling mudah dan tidak sulit yang digunakan oleh seseorang untuk menyambung tali hubungan kekeluargaan adalah dengan melakukan salam. Dengan mengucapkan salam kepada karib kerabat kita, kepada keluarga kita, saudara-saudara kita. Ucapkanlah salam kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bulu arhamakum bisalam." Nah, serulah keluarga kalian, kerabat kalian dengan salam. Sebarkanlah salam kepada mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jika kita tidak bisa memberikan manfaat dengan badan kita karena lemahnya badan kita, atau kita tidak bisa memberikan harta kepada mereka, hadiah dan yang semisalnya karena kemiskinan kita, maka sungguh masih ada cara yang lain yang lebih mudah dari itu. Yaitu dengan kita mengucapkan salam kepada mereka. Dengan kita menyebarkan salam kepada mereka ini merupakan bentuk silatul arham. Menyambung tali hubungan kekerabatan. Menyambung tali hubungan kekeluargaan. Menyambung tali hubungan persaudaraan. Ma'asyiral muslimin. Jama'ah salat idul fitri. Rahimani wa rahimakumullah. Salam itu akan bisa menumbuhkan kecintaan, akan bisa menumbuhkan kasih sayang. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum." Kalian tidak akan masuk jannah sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling cinta, saling sayang. Maukah aku kasih tahu kepada kalian tentang suatu amalan yang jika kalian melakukannya maka kalian akan saling sayang dan saling cinta? Afsus salama bainakum, maka sebarkanlah salam di antara kalian. Sebarkanlah salam di antara kalian. Salam adalah amalan yang mudah yang kita gunakan untuk melakukan silatul arham, menyambung tali hubungan kekeluargaan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jama'ah salat idul fitri rahimani wa rahimakumullah, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyambung tali hubungan kekeluargaan, untuk tidak menyambung tali hubungan kekerabatan, untuk tidak menyambung tali hubungan persaudaraan. Tidak ada alasan bagi kita, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan, telah menjanjikan pahala-pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang mau menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lakukan silatul arham ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia akan terus menyambung dan menyambung walaupun kerabatnya terus memutus dan memutus. Dia akan terus berbuat baik dan terus berbuat baik walaupun kerabatnya terus membalasnya dengan kejelekan dan keburukan. Karena sesungguhnya kita melakukan ibadah ini ikhlas hanya mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebelum saya mengakhiri khutbah Idul Fitri pada pagi hari ini, ada beberapa tanbih yang penting bagi kita untuk kita sama-sama perhatikan. Di antara tanbih tersebut, yang pertama, sebagaimana yang kita ketahui, beberapa hari yang lalu terjadi kejadian yang tidak kita inginkan, terjadi kejadian yang merupakan pelanggaran syariat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu masih terus menerusnya mereka khawarij, para teroris, untuk menakut-nakuti kaum muslimin, memborbardir kaum muslimin, menjadikan masjid-masjid sebagai sasaran-sasaran bom, menjadikan kaum muslimin sebagai sasaran-sasaran dari kejahatan mereka. Fal iyadzubillah, terjadi peledakan di dekat Masjid Nabawi, dan juga terjadi peledakan di markas polisi di Solo atau Sukoharjo dan seterusnya, dan juga peledakan-peledakan yang sebelumnya yang terjadi begitu banyak. Demikian pula di luar negeri, di negeri-negeri yang banyak, baik di negeri muslim atau di negeri kafir. Sungguh kita semua kaum muslimin mengutuk amalan-amalan yang seperti ini, mengutuk amalan yang diatasnamakan jihad, mengutuk amalan yang diatasnamakan ibadah. Sungguh ini bukan jihad dan ini bukan ibadah, akan tetapi ini adalah jalan menuju an-nar, jalan menuju neraka Allah subhanahu wa ta'ala, fal iyadu billah. Maka wajib bagi kita untuk menjaga diri-diri kita, menjaga anak-anak kita, keluarga-keluarga kita, rakyat kita, masyarakat kita dari bahaya mereka, orang-orang khawarij, kilabu ahli nar, anjing-anjing neraka yang menghalalkan darah-darah kaum muslimin. Nas'alullah salama wal afiyah. Jaga diri-diri kita, ajarkan akidah yang baik kepada anak-anak kita dan istri-istri kita dan keluarga-keluarga kita. Jaga diri-diri kita, keluarga-keluarga kita, masyarakat kita. Berikan pencerahan akidah yang benar, berikan pencerahan tentang bahaya daripada na'am melakukan aksi-aksi yang itu dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aksi bunuh diri adalah aksi yang Allah subhanahu wa ta'ala melarangnya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang yang melakukan bunuh diri akan diazab di neraka Allah subhanahu wa ta'ala dengan azab yang sama dengan cara ketika dia membunuh dirinya, dan dia akan terus menerus melakukannya nanti di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Fal-iyadu billah. Nas'alullah salama wal-afiyah. Maka hati-hati, jaga anak-anak kita, jaga istri-istri kita, masyarakat kita dari bahaya mereka, dengan kita memberikan akidah yang benar, menjelaskan, menerangkan akidah, prinsip yang benar dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsip yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Maka manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menjaga darah-darah kaum muslimin, menghormati, memuliakan darah-darah kaum muslimin, tidak menumpahkannya seperti menumpahkan darah tikus dan seterusnya. Nas'alullah salama wal afiyah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah menghargai, menghormati, menjaga darah-darah kaum muslimin. Ini adalah akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan akidah ini kepada kaum muslimin, sampaikan akidah ini kepada kaum muslimin, dan jauhkan anak-anak kita dari berbagai macam syubhat, dari berbagai macam syubhat, kerancuan-kerancuan yang mereka bawa, kerancuan-kerancuan yang mereka sampaikan melalui media-media. Hati-hati dengan media massa atau media sosial atau internet dan seterusnya yang biasa mereka gunakan untuk menyebarkan akidah-akidah mereka yang sesat, untuk menyebarkan keyakinan-keyakinan mereka yang sesat dan menyesatkan, sehingga tertipulah sebagian pemuda, tertipulah sebagian kaum muslimin, sehingga mereka ikut dan melaksanakan perintah komandannya, kemudian dia meledakkan dirinya baik di masjid ataupun di kantor polisi dan seterusnya. Nas'alullah salama wal afiyah. Miskin, ya anta miskin. Kalau seandainya itu adalah jalan menuju surga, maka komandanmu, pimpinanmu, ketuamu, dia akan merebutnya dan dia akan duluan untuk meledakkan dirinya, dan dia tidak akan memerintahkan engkau untuk meledakkan dirinya. Melainkan dia yang akan mengambil duluan, dia akan berada di depan untuk meledakkan dirinya jika itu adalah jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi pimpinan-pimpinan mereka sama sekali pengecut, sama sekali pengecut. Mereka tidak berani untuk melakukan apa yang dilakukan oleh bawahan mereka. Nas'alullah salama wal afiyah. Dari secara akal pun naluri kita sudah tidak membenarkan apa yang mereka kerjakan. Maka jaga diri-diri kita dengan kita belajar ilmu agama, dengan kita belajar Alkitab wa sunnah, Al-Quran dan hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian tanbih yang kedua yang perlu kami sampaikan pada kesempatan khutbah kali ini, bahwasanya di antara manhaj dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mendoakan pemerintahnya dengan doa kebaikan, mendoakan pimpinannya, pemerintahnya dengan kebaikan, bukan mendemonstrasinya, bukan dengan melakukan pemberontakan kepadanya, bukan dengan menyebarkan kecacatan, keaiban dan kesalahan-kesalahannya di mimbar-mimbar, di khutbah-khutbah dan di khalayak-khalayak ramai. Ini bukan manhaj dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan tetapi ini adalah manhaj dan prinsip Ahlul Ahwa wal Bid'ah yang terjadi sejak dulu sampai sekarang. Ketika ada seseorang membicarakan kejelekan pemerintahnya, kejelekan pimpinannya, maka sungguh ada bibit-bibit kebid'ahan di dalam dirinya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antara prinsip dan manhaj mereka adalah mereka mendoakan kebaikan kepada pemerintahnya, mendoakan kebaikan kepada pimpinannya. Dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Lau kana li da'watan mustajaba la da'auna lisultan. La da'auna biha lisultan," kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, "jika seandainya aku memiliki satu doa yang dikabul, maka aku akan gunakan satu doa ini untuk kebaikan pemerintah, kebaikan pemimpin." Antum semua mengetahui derita yang diderita oleh, yang dirasakan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Beliau dipenjara, beliau disiksa dan seterusnya. Akan tetapi tidak pernah sekalipun beliau mencela pemerintahnya saat itu. Tidak pernah sekalipun beliau rahimahullahu taala mengajak pengikut-pengikutnya untuk melakukan pemberontakan, sama sekali tidak. Akan tetapi beliau bahkan menasihati para pengikutnya, "Isbiru, sabar kalian." Dan bahkan memerintahkan kepada mereka untuk mendoakan kebaikan kepada pemerintah di masa itu. Maka sungguh apa yang dilakukan Imam Ahmad rahimahullah adalah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka wajib bagi kita untuk mendoakan kebaikan kepada pemerintah kita. Wajib bagi kepada kita untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar pemerintah kita menjadi pemerintah yang adil, menjadi pemerintah yang saleh, menjadi pemerintah yang bisa menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Walaupun mereka memiliki kecacatan, walaupun mereka memiliki kesalahan dan seterusnya, maka sungguh tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Maka wajib bagi kita untuk mendoakan kebaikan kepada pemerintah kita. Wajib bagi kita untuk selalu dan senantiasa mengingatkan anak-anak kita, istri-istri kita, saudara-saudara kita untuk mendoakan kebaikan kepada pemerintah kita. Bahkan walaupun pemerintah kita adalah pemerintah yang jahat sekalipun, kejahatan pemerintah tidak menghalalkan kita untuk mendoakan kejelekan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa in darabu dhahrak wa akhadhu malak," walaupun mereka mengambil hartamu dan memukul punggung-punggungmu, beliau masih mengatakan, "Fasbiru, sabarlah kalian." Sabarlah kalian, dalam riwayat yang lain, "Isbiru hatta talqauni 'alal haud." Sabar kalian sampai kalian bertemu aku di telagaku nanti. Di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang yang minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali tegukan, maka sungguh dia tidak akan merasakan haus untuk selama-lamanya sampai dia masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah nasihat dan wasiat untuk kaum wanita kepada kaum muslimat. Maka dengarkanlah wahai kaum muslimat, aku akan menyampaikan wasiat kepada kalian, wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian. Seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah di hari raya Id, kemudian beliau setelah berkhutbah di hadapan para sahabat, beliau mendatangi para sahabiat dan beliau memberikan wasiat khusus kepada para sahabiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Maka wahai para wanita, wahai kaum muslimat, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syukurilah nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun sedikit, walaupun kecil, walaupun remeh, akan tetapi syukurilah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah nikmat kepada orang-orang yang mensyukuri nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah, dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka aku azab. Azab Allah subhanahu wa ta'ala sangat pedih. Wahai kaum muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan ketika itu di hari raya Idul Fitri, dan beliau menyebutkan bahwasannya aktsaru ahlin nar an-nisa, mayoritas penduduk neraka adalah wanita. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya inna aktsarakun hatoba jahannam, sesungguhnya kebanyakan kalian wahai para wanita adalah bahan bakar neraka jahannam. Nas'alullaha salama wal afiyah. Nas'alullaha salama wal afiyah. Mayoritas bahan bakar neraka adalah kaum wanita. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittala'tu fil janna fara'aitu ittala'tu fil nar fara'aitu aktsaran akhir fara'aitu aktsara ahliha an-nisa, fattala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara." Aku melihat ke dalam neraka dan aku melihat mayoritas penduduknya adalah kaum wanita, dan aku melihat ke surga dan mayoritas penduduknya adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Wahai kaum muslimat, sesungguhnya kaum wanita adalah mayoritas penduduk an-nar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tasaddaqna, bersedekahlah kalian wahai para wanita, karena sesungguhnya mayoritas kalian adalah bahan bakar jahannam. Maka ada salah seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, lima ya Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Li'anna kunna tukfirna syaka wa tukfirna al-ashir." Karena kalian banyak mengeluh, kalian tidak bersyukur kepada Allah, kalian banyak mengeluh, dan kalian banyak mengingkari nikmat suami, tidak mensyukuri apa yang telah diberikan kepada dari suaminya kepadanya. Tidak mensyukuri, tidak menerima apa yang telah diberikan oleh suaminya kepadanya. Bahkan ketika suaminya berbuat satu kesalahan, maka kebaikan-kebaikan yang sebelumnya akan hilang dan musnah. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kondisi wanita yang seperti ini, lemah, do'ifah, lemah imannya, lemah hatinya, menjadi sebab mereka menjadi mayoritas penduduk naru jahannam. Dan kami ingatkan wahai kaum muslimat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bi syikitamrah. Peliharalah diri-diri kalian walaupun hanya dengan bersedekah dengan separuh biji kurma. Bersedekahlah dalam rangka menghindari siksa Allah subhanahu wa ta'ala, menghindari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana para sahabiat ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasannya mayoritas mereka adalah penduduk jahannam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mereka banyak bersedekah, maka di saat itu pula kaum sahabiat, kaum muslimat sahabiat, mereka langsung melemparkan anting-anting mereka. Mereka langsung melemparkan perhiasan mereka yang mereka pakai menuju ke arah bajunya Bilal atau serbannya Bilal radhiyallahu taala anha. Mereka lemparkan dalam rangka untuk menghindarkan diri, menjauhkan diri dari siksa Allah subhanahu wa taala. Cincin-cincin mereka, kemudian anting-anting mereka dengan segera mereka sedekahkan di jalan Allah subhanahu wa taala. Tidak kemudian berpikir terlebih dahulu, tidak kemudian nanti-nanti dan nanti, ditunda dan ditunda, akan tetapi mereka langsung melemparkan perhiasannya ke arah Bilal radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan semangatnya para sahabiat untuk beramal saleh, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan ini menunjukkan takutnya mereka dengan azab dan siksa Allah subhanahu wa taala. Maka apalagi kita yang memiliki banyak harta benda, maka apalagi kita yang memiliki banyak perhiasan dan seterusnya, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyedekahkan harta kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada alasan untuk tidak menyedekahkan dan menyumbangkan sebagian harta kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kaum wanita, "Ya nisa al muslimat, la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsina syah." Dalam hubungan bertetangga, maka hendaklah kaum muslimat menjaga kehormatan tetangganya. Hendaklah kaum muslimat menjaga kemuliaan tetangganya. Hendaknya kaum muslimat menjaga hubungan baik dengan tetangganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wahai kaum mukminat, ya nisa al-muslimat, wahai kaum wanita muslimat, janganlah kalian meremehkan hadiah atau pemberian untuk tetangga kalian. Walaupun kalian hanya dengan memberikan hadiah tulang kaki kambing, maka jika itu yang engkau miliki, jika itu yang engkau masak, hanya itu yang engkau punya, maka berikanlah hadiah tersebut kepada tetanggamu. Walaupun itu adalah remeh, walaupun itu adalah murah rendah, akan tetapi sungguh amalan untuk saling memberikan hadiah kepada tetangga, ini amalan yang mulia, amalan yang mendatangkan kecintaan, amalan yang mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahadu tahabu, salinglah kalian memberikan hadiah, maka niscaya kalian akan saling sayang menyayangi dan cinta mencintai. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini adalah di antara nasihat dan tausiah wejangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya mencukupkan dengan wasiat dan wejangan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang terakhir, para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika di hari Id, maka ketika mereka bertemu dengan sebagian yang lainnya, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita dan amalan kalian. Maka di akhir khutbah ini, maka aku pun mengucapkan kepada antum semua, kepada kalian semua, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan soleh kita dan menerima amalan dan ibadah kita selama Ramadan, qiyamul lail, puasa, ibadah dan yang lainnya yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar doa. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah, ini yang dapat kami sampaikan pada khutbah Idul Fitri pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwa alal italah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal.